A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li kulli ummatin rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudhiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wala amliku li nafsi dharra wala naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yaqulu ta'ala likulli ummatin min al-umam al-madiyah rasulun yad'uhum ila tauhidillah wa dini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa li kulli ummatin rasul, dan setiap dari umat Allah sudah mengutus mereka seorang rasul kepada mereka, seorang rasul setiap umat terdahulu. Ada seorang rasul pada setiap umat mengajak kepada tauhidillah azza wa jalla wa dini. Setiap umat dari zaman Adam sampai Muhammad SAW, setiap umatnya sudah diberikan rasul. Artinya tidak luput satu pun dari mereka. Semuanya ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat tersebut. Fa idza jaa rasuluhum bil ayat, maka apabila telah datang kepada mereka utusan Allah dengan membawa ayat-ayat Allah, sadaqa ba'dahum wa kadzdzabahu akharun. Sebagian ada yang membenarkan dan sebagian pula ada yang mendustakan. Artinya tidak semuanya membenarkan, juga tidak semuanya mendustakan. Wa yaqdillah bainahum bil qis bin najah al mu'minin bin najatil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi antara mereka dengan adil, yaitu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa ahlakal mukadzibin, dan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka, yani umat-umat tersebut, tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jal. Tidak dizalimi. Maksudnya apa? Mereka tidak disiksa, tidak diazab sebelum diutusnya Rasul. Tahu-tahu diazab. Ilmu belum sampai diazab, enggak mungkin. Sudah dijelaskan, nih al-haq. Sudah dijelaskan, nih tauhid. Ikuti tauhid, ikuti sunnah, ikuti jalannya Rasul, para anbiya. Ada yang menerima, alhamdulillah. Tidak ada yang menerima, Allah yang mengazab mereka. Allah yang menghukum mereka, dan mereka tidak zalimi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jal. Artinya mereka tidak diazab sebelum diutusnya Rasul. Pasti disampaikan hujjah dulu. Pasti disampaikan penjelasan yang jelas gamblang. Hujjah kepada mereka. Au yu'adzibu bighairi jurmihim, atau mereka juga enggak mungkin diazab tanpa ada kejahatan. Enggak melakukan apa-apa, enggak ada dosa, enggak ada kejahatan, diazab enggak mungkin. Itu keadilan Allah, Allah Maha Adil. Artinya tidak mungkin suatu kaum diazab, disiksa, dibinasakan, dihancurkan, melainkan sudah diutusnya Rasul kepada mereka. Gak mungkin mereka disiksa, diazab sebelum diutusnya Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak mungkin mereka disiksa, diazab tanpa ada kejahatan, tanpa ada kesalahan sedikit. Gak mungkin. Tidak mungkin. فَلْيَحْذَرَ الْمُكَذِّبُونَ لَكْ مِنْ مُشَابَهَةِ الْأُمَمِ الْمُهْلِكِينَ. Maka hati-hati bagi kita semua, hati-hati. Jangan sampai menyerupai, sama, mirip dengan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah mirip, sama, persis, maka apa? Akan disiksa sebagaimana mereka pun disiksa dan diazab. Wala yastabti'un al-uqubah. Jangan mereka menantang siksaan Allah. Kok lambat? Mana? Katanya mau disiksa. Mana? Katanya mau diazab. Jangan. Kamu itu siapa? Meminta dipercepat. Mana? Lambat, lambat. Mana? Nah. Wayaqulun mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan, kapan? Kapan siksaan Allah? Kapan? Jangan, jangan ngomong gitu. Enggak usah ngomong gitu. Karena apa? Yang azab sebenarnya saja, yang masih ringan saja. Kita tidak kuat. Ujian-ujian yang biasa-biasa saja kadang manusia banyak keluhan. Lebih-lebih azab. Lebih-lebih azab oleh adzubillah. Mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Kapan katanya siksaan Allah ini datang? Kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Inna hadza dzulmun minhum. Sungguh ini adalah kezaliman dari mereka. Aid talabuh minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta disegerakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaa laisa lahum minal amri syai'un. Karena perkaranya disiksa atau tidak, urusan Allah bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya apa? Menyampaikan saja. Nabi hanya menyampaikan saja. Wa amma hisabuhum wa inzalul azab alaihim fa min Allah ta'ala. Adapun perhitungannya, kemudian disiksa, diazab oleh Allah, itu bukan dari Nabi urusan seperti itu yang memegang perkaranya. Al-azab adalah datang dari Allah. Allah yang menurunkan azab. Adapun Nabi SAW hanya menyampaikan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini tauhid, ini syirik. Ini boleh, ini tidak boleh. Alaihim idza ja'a al-ajal alladzi ajalu fihi. Kalau sudah ajalnya, yang namanya azab, siksaan. Kalau sudah ajalnya, waktunya, ketentuan dari Allah, maka tidak mungkin diundur-undur lagi. Sehingga enggak perlu kamu menantang kapan-kapan azab Allah datang. Na'udzubillah. Ente dikasih stroke aja enggak bisa ngobatin. Lebih-lebih azab, menantang azab Allah. mengerikan. Na'udzubillah. Menantang azab Allah. Nah, pelan-pelan. Kalau sudah waktunya mah. Nah, tidak ada yang bisa luput dari azab Allah. Masyaallah al-afwa al-afiyah wassalamah. فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah waktunya, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dimundurkan. فَلْيَحْذَرِ الْمُكَذِّبُونَ مِنَ الْإِسْتِعْجَالِ بِالْعَذَابِ. Hati-hati orang-orang yang mendustakan, jangan meminta disegerakan azab, jangan. Inna musta'jiluna bi'adzabilah. Karena mereka istijal, minta disegerakan dengan azab Allah. Alladzi idza nazala la yurad ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Yang mana ketika turun azab dari Allah, tidak ada satupun yang bisa menolak. Tidak bisa menolak. Nah, terhadap orang-orang yang mujrim, yang jahat, pasti mereka akan disiksa dan diazab, dan tidak akan luput sedikit pun. Tidak akan luput sedikit pun dari azab Allah. Nah, sehingga enggak perlu minta disegerakan azab, tidak perlu. Nah, Allah al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.